Suaranya mana, bro? Terima kasih dan matur suwun. Cak Protein dan artis dangdutnya Indonesia bintang tamu yang kedua. Ada Deviana Safara bersama RCB dan Azhara. RCB bersatu, kompak semuanya. Oke. Oh.